Markus pasala 15. Melambi una pa, na si rempu mo to pang bicara agama, ya mo to kapala imang, guru agama, na pekamberan to Yahudi. Na pang pepumpungan ni to puang isa, na males solan ni, an na panguli laku gubernur Pilatus. Na kutanay mi gubernur Pilatus na kuwa, tongan na raka, iko mo raja to Yahudi. Na pebalimi puang isa na kuwa, susi tu tapaun na. Aku mo. Buda pa to na parapasan ni kapala imang to kong isa, apa te edabang na pebalii. Naku tanayomi gubernur Pilatus na kuwa, siapa rimu cia mebali, besa dingi pira budana, to apa na parapasan ko tau. Apa te edabang na pebalii puang isa, ya mojo na jangga gubernur Pilatus. Ya ke pangramean paska, kabiasan namo gubernur Pilatus, laparan si mesa atau ditarungku, si turu petadana to buda. Den tau disanga barabas lan pangtarungkuan, sola batu pira-pira to tomangka na solan newa tomang parenta, na buda tau na buno. Mangolomi to buda laku gubernur Pilatus, metada na dilaparan mesa to ditarungku, susi kabiasana. Mekutanami gubernur Pilatus nakua, Mika dong iraka ke iya de raja to Yahudi kulaparan. Neseng gubernur Pilatus kumua, yari na pangoloi kapala imang to puang isa laku kalena, sanga maseriatiri. Apa narasi kapala imang jo to buda, kumua na petade laku gubernur Pilatus na dilaparan to Barabas. Na dadu pole pa gubernur Pilatus sungkutanai tu laku to buda na kua. Ya ke susi jo, nalaku patumbai jo, domi sanga raja to Yahudi. Napi senimi merak na kua. Pampang iya. Nadadu pole pa gubernur Pilatus mekutana na kua. Kasaran apa rato mangka na pukau. Apa nandongi pole merak na kua. Pampang iya. Jaji madongi gubernur Pilatus lampe masanangi jo to buda. Ya mojo nalak parani to Barabas lako to buda. Napang perambian ni topong isa, namane empang benni la dipampang. Nabawami suruh dadu topong isa, lako to dini rata kara-kara lasa-lasa gubernur, namane tambai ngasan ni to solana anna sirempun. Napapakei baju lando makudara, napasongkoi mahkota, turinge keduri di kabua. Mangke jo, nape katabemi solangasan nakua. Salama raja to Yahudi. Napa atong iteken tolunna na cikkudui na mengguntu sampai. Yato na mangkamo tulako surudarun capa-capai na sulemi jo baju makudara na papakei to baju nauna moya. Na mane solani to puang isa lako salean la dipampang. Cio tangalalan sitamui mesa tau menguju lako kota Yerusalem na parukui surudarun pasang kaju sitambenna puang isa. Ya jo tau disanga Simon Tokirene, ya mo ambena Alexander Solarufus. Na solami to puang isa lako buntu-buntu disanga buntu Golgota, batuanan na buntu ulutau. Ya to naratu mo de entujo buntu, na paisomi anggoro di pasiraumur apa cain nisoi. Na pampang mi to puang isa to natate kasera makale, na manel loterei to pakianna, lana niin nisen ni kumua, umbon nara tola na putawa. Dempang uki dipajau deena ulunna puang isa. Tompoi to na pusaba na dipampang kumua. Raja to Yahudi. Dentoda dua parampo na solam puang isa dipampang. Mesa jio saade kananna. Na mesa jio saade kairinna. Susimi tee na jaji to diuki la surah Allah Ta'ala kumua. Isanga ito gajah. Ya to tau liulalan tujio pada mangroge kolong capak-capak puang isa nakua. Iko mo tola robokan bola puang Allah Ta'ala. Na talu ngalora la muning ka bua pole. Pasalama ko kalemu mu melau jo main tu kaju sitamben. Susitoda tulako kapala imang sola guru agama capak-capak puang isa nakua sipang kada-kada. Tau lain na pasalama. Apa tangan aku lempas salama kalena. Iha kerajaan atongan nito Israel. Meloi te eto. Jomai jo kaju sitamben. Angki kitai. Kimana yang katapai. kumua iya mo raja mang pasalama. Ya to tau di pampang sola, capak-capak toy. Ya to natangga mo allo, memapatangga sami jo otondok talung jang masainna. Ya to natate talu mo karuen, nandongi mi kamaranna to pang isa metamba nakua. Eloi, Eloi, lama sabak tani. Tobat tuananna. Oh puang Allah Ta'alaku. Oh puang Allah Ta'alaku. Japari musalaina. Batu pira-pira tau saadingi jo petambana namangkada nakua. Pesadingi, tambai Nabi Elia. Demesa tulako tau ta apa malen nala para babatu. Na cumui tama anggoro macukka. Namane empalakoi capa sang tangke kaju. Anna pamimmi itu puang isa, anna mangkada nakua. Dajan ni, anta kita iba tulara tutongan rika Nabi Elia. Lalaparan ni jamai jo kaju si tamben. Nandongi gamaranna puang isa metamba, anna kaatu sungakna. Ya jo watu, ya to kaim pesapa alam bola puang Allah Ta'ala. Cacai tipang dua jamai ratu do. Na yato kamandang suru dadu, keede jio si kandopi jo kaju si tamben, mpe mana satongan ni, matumba to kamatean na puang isa, na mangkada nakua. Tongan na, anak Allah Ta'ala te tau. Den toda ba atu pira-pira bainen tu jio, mambela-bela bang kitai. Susinna jio ito Salome, Maria Magdalena, Maria Mindona Yakub Malole Solayoses. Yatu lako baine, ya mo bainen turo mo puang isa, anna bali ton na jio unapa tanah Galilea. Na buda toba bainen lanan tu jio, ton na solam puang isa de kota Yerusalem. Ya ton na labongi mo, ratu mi Yusuf to Arimatea. Ya jo Yusuf mesa pang bicara agama, na to dikasiri to. Ya mesa ton taja watun na puang Allah Ta'ala, lemang parenta susi raja. Ya jo allo dini mang pasadia, nasaba la allo katur rami. Ya mojo o, nambaraniang kalena Yusuf, male mangolo lako gubernur Pilatus, mpetade kumua anna dibento batang rabukuna puang isa. Jangahi gubernur Pilatus saadingi kumua, matemi to puang isa. Ya mojo o, napang petambani to pang barani surudadu, nakutanai kumua, batula masaimi matena to puang isa. Ya ton na saading mi to curitan na jo pang barani, na elora mi to Yusuf nalai jo batang rabukuna puang isa. Na ali Yusuf to kain febalun lenan, na manem pupelawi jo batang rabuk jo me kaju si tamben an nabalun ni. Mangka jo, na patama miliang to digaraga jo buntu batu, na lenteni to batu tonggo na tungusan ni jo oliang. Na ya to Maria Magdalena, na Maria Mindona Yoses, mata ibangi umbo na nimpan ni jo batang rabukuna puang isa.